curan nor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya wis, angger Rika cokan nginep nang hotel nyong ngandel bae, Kang. Rika wong sugih, Rika wong anak, Rika wong pirang-pirang dunyane. Lah kaya nyong jajal, boro-boro nginep nang hotel, nginep nang kancane bae ora tau deh. Tapi ya kepriye maning? Lah siki iso ora usah dibahas mengenai Rika turun nang hotel utawa nyong turun nang kancane nyong. Sing jelaskan ana cerita wong loro nginep nang hotel. Wong loro lanang wadon, sing lanang jenengane Blewuk, sing wadon jenengane Blorok. Wis kaya darah, Mbok. Jadi kelepek bae mbok lemeng kok ngono Amerika lah ya. Jajal telike kaya ngapa ceritanya yuh. Blorok dan Blewuk nginep di hotel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa mau ngapain lagi ya? Wong hotel kok aku buruan sepi banget iki ya. Priwe sih karep-karep daripada buah hotel ya. Waalaikumsalam. Ala nang wonge ya. Ngadeg Kang ngajak tongkrong bae kae kuwi ora patuh. Terawangan njaga hotel ane tongkrong bae. Lambene mantan sopan Mas. Ken nyus ngadeg ya. Wah, wis ngadeg. Mister Kuntret Rika ya. Mulane Kang. Ari kerja kuwi gak wae grang dari keton dhuwur kae kuwi ora ndek banget mlas temen Rika ya. Ken nyong pesen kamar nyong ki anak apa ora? Sing kosong. Kamar kosong, anak. Kamar mandi. Kamar mandi, kamar gue turu, Kang, gue turu. Oh, gue turu ya, anak. Tapi ya gue fasilitas orang lengkap. Saya orang lengkap ke gue fasilitasnya gimana dan beres. Orang nak gue turunnya apa ke prime? Gue turunnya tayana, AC ya, anak. Tapi orang anak kamar mandi nih. Jadi kamar mandi nih kena terpisah nang luar ruangan karena kena nang sawah ke. Aduh, saya nang sawah. Nang sawah ni gelem orang gelem yang nang kali karena sebelah lor. Aduh, saya nang kali. Ger nang kali seorang gelemaning kena nang ruang tengah nang akuarium ngana di kamar kamar. Aduh, siak nor papa. Rila banyak rila. Saya hotel sini kaki teman. Nanti kamar mandi buat nana. Dari kena kena nor patu. Siapa nor tu? Ya turu tapi aduh disit. Kaya aduh disit dari turu. Apa turu disit dari atus mandi besar ya. Dikarep ngapa ge Kang nginep-nginep nang kene ge ora tau nek ge. Kayong mandan mencurigakan ge mana enggak wat cewek mani ni kajan. Piye bojone nyong Mas? Piye bojone nyong ge? Surat nikahe ge diwaca ge. Blewuk dan Blorok ge Blewuk jenengane nyong, Blorok jenengane bojone nyong sing resmi kiye kiye kiye. Wah, dadi gue sing resmi apa? Lah sing wingi nane ning wingi minggu wingi ke sapa kae. Aja seru-seru kae kuntet kurang ajar kok ya. Bukono bojone nyong. Lah, krungu ya beneran kok rika dipegat dari bocah karo nyong kan penak, Mbok. Wah, lha wong pelayan hotel kok kaya kuwe nantang gelut karepe kok ya. Pantesan ket gumen hotel iki ora sugi-sugi. 10 tahun ora apa kembangan, kamar isi loro baik. Alah sore-sore mel arep nginep apa ora iki? Ngene, kuncine. Ya kuncine, kamar si nomor 87B, ajak lalen, cek sasar. Pokoke dar kamarku loro beko, nomere butuh 87 iki kan. Hotel lah ngono ke loro patut kaya iki iki. Tuh. Priwe turune marem apa ora membengi? Lah marem-marem ke priwe cocok ngerti ora? Bocor kaya piane. Hotel kok kaya iki, piane pada cocok, pengilone pecah separo, kasur akeh ketinggine, wedange wedang bening maning jentuh, tuh priwe jane. Lah iso sare mel, kira tambah sewengi maning apa? Tambah sewengi maning nak kene ala sore. Kok jes kon nginep nak kene maning? Oh kaya gue tadi habis mandi sepah dibuang Rika ya. Ya wis ora apa-apa tak tambah nih nyak-nyangan Rika. Tapi si Rika bayar dipit kaya nginep sewengi nang kene ge. Bayar gampang, sing penting ora usah larang-larang. Pengen hotel kaya iki aja larang-larang. Ku udah anu dirgani kaya hotel internasional. Ala wis gare manut bae, ngene 350.000. Pira? 350.000 hitung-hitungane ye, sewengi. Wong loro. Wong loro 350.000. Rika ngawer gas no petak plato kok ke Amerika. Wong hotel iki kaya iki kok 350.000. 350.000 kelasnya hotel berbintang 5, Kang. Ki buru-buru berbintang 5. Tritikan mbek tembelek ayam tok di sini. Kayak orang ada lisor jendela ya kayak semidel beduse kae. Tene iki 350.000. Iya, anu hotel internasional, Pak. hotel kelas internasional. Jembreng kupinge, hotel internasional, fasilitasnya lengkap. Kecuali kamar pancen kaya-kayaan aneh, tapi fasilitas senangkane gue lengkap. Ora ketang kamare kur loro, tapi ya diskotik anak nang buritan. Ya, kolam renang ya aba nang buritan. Ruang rapatnya ya anak, kelasnya kelas internasional. Dadi regane gue 350.000 sepengi. Pokoke iki aku tuh bayar 350.000. Ora gelem bayar maring polsek bareng ayo. Dereng kaya gue. Ya wis, 350.000 miki ya. 350.000. Gosi tak deliki dompet nyong ana apa ora. Ora nek bojone tinggal kene. Mana naso di ngomong jajal orang ngerti kok ya ge nyong di tangan loro nyong tangan-tangan rumah sakit tangan kewe kuburan milih di kok jajal terus kewe bakal ngomong tapi lah harus aja dabak-dabak nah perkara nih lah bayar bayar turun 100.000 ini nyeh 100 dari 100 tok 100 100.000 sorry temen 100.000 kaya jaga masalah kue pak 100.000 masa bayar 100.000 tok dari kurangnya pilih kurangnya 100.000 ge ringok nak Rika kudune bayar maring nyong 250.000. Loh, tapi dadi nyong sing kon bayar, kok Rika sing nginep nang hotel nyong malah nyong dadi sing kon bayar karo pape priwe Rika. Sabar dhisik. Sabar dhisik. Sabar dhisik pake. Mau nyong kon bayar pira iki turu sewengi iki? 350.000. Nang apa dadi bayar nyong larang banget 350.000. Loh, ki fasilitasnya lengkap ana kolam renang, ruang rapat, diskotik apa barang. Siki masalahnya nyong mambengnya orang nganggo fasilitas hotel kia kang nyong kur turu trok mambengnya kene tapi Rika kudu tetep bayar 350.000 ke tarife wis tarif internasional yang nyetek bayar 100.000 kurang 250.000 mas utang Rika 250.000 maring nyong lagi utang kang di gue mambengi Rika ngaseng gatengan bojone nyong mambengi bojone nyong disengi turu narik nabok disengi turu barang kamar Rika bok ora sumpah ora nah kia masalah ya sing penting ya nyong wis memfasilitasi sing penting nyong wis menyediakan wis memberikan kesempatan perkara narika fasilitasi dinggo apa ora perkara bojone nyong dinggo apa ora ya ora urusan rika tetep bayar 100.000 modar para pelam bene kok dadi balas dendam piye ampet kepancen.